Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan yang besar kepada kita, yaitu dipertemukan di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka tafaqquh din, berusaha lebih memahami agama kita yang mulia ini. Ini adalah nikmat yang sangat besar, sebagaimana telah dijelaskan di dalam banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Akan tetapi jemaah sekalian, pemahaman itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Harus dengan usaha untuk memahami. Harus dengan usaha untuk belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Pemahaman juga hanyalah didapat dengan usaha untuk memahami. Dan barang siapa berusaha memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah melakukan satu ibadah yang sangat agung. Barang siapa berusaha memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu, maka Allah telah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan ibadah yang sangat agung. Sebab menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk kewajiban kita. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sampai berkata, "Talabul ilm afdalu minan nawafil." Menuntut ilmu itu lebih baik, lebih afdal dari semua ibadah-ibadah sunnah. Sebab menuntut ilmu adalah termasuk kewajiban. Dan berkata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, "La an afqaha sa'atan fi dini ahabbu ilayya min an akuma lailan wahidan." Aku memahami sesaat saja, mempelajari satu permasalahan agama, kata beliau, itu lebih aku cintai daripada sholat sunnah sepanjang malam. Ini jemaah sekalian, kedudukan menuntut ilmu di sisi para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi jemaah sekalian, menuntut ilmu itu kita tidak bisa meraih keutamaannya kecuali niat kita benar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza shahhat fihi an-niyyah." Ilmu itu adalah amalan yang tidak bisa disamai oleh apapun apabila niatnya benar di dalam menuntut ilmu. Maka orang-orang bertanya, wahai Abu Abdullah, seperti apa yang dimaksud dengan niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Orang yang benar niatnya dalam menuntut ilmu adalah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Inilah jemaah sekalian tujuan penting dalam menuntut ilmu, agar hilang kebodohan kita terhadap ilmu agama. Sebab kebodohan itu adalah penyakit. Kebodohan itu adalah penyakit yang akan menjerumuskan kita di dalam banyak sekali kemungkaran-kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala sa'alu idz lam ya'lamu, innama syifa'ul 'i as-su'al." Kenapakah mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Kita diperintahkan bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapakah mereka tidak bertanya tatkala mereka tidak tahu? Innama syifa'ul 'i as-su'al." Hanyalah obat dari kebodohan itu dengan bertanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kebodohan itu seperti sebuah penyakit. Seperti sebuah penyakit. Dan inilah sebab utama, pangkal utama terjerumusnya seseorang di dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, "Al-jahlu aslu kulli syarr." Kebodohan itu merupakan pangkal segala kejelekan. Kebodohan adalah pangkal segala kejelekan. Makanya jemaah sekalian, tujuan utama seseorang menuntut ilmu agar hilang penyakit kebodohan terhadap ilmu agama. Agar dia mengerti ilmu yang sahih. Agar dia tahu yang halal dan yang haram. Yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Sehingga dia dapat merealisasikan ketakwaan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Dan juga sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, kita bertujuan menuntut ilmu bukan saja untuk diri kita. Ini termasuk perkara utama dalam menuntut ilmu yang tidak boleh kita lupakan. Kita menuntut ilmu bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk kita ajarkan kepada orang lain. Untuk kita ajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Agar kita dapat meraih ilmu yang bermanfaat secara maksimal. Dan juga agar kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dan subhanallah, apabila ilmu yang kita pelajari berdasarkan dalil yang sahih, berdasarkan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, kemudian kita amalkan dalam hidup kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka jemaah sekalian, itulah sesungguhnya bekal kita yang paling berharga untuk mengarungi perjalanan panjang di negeri akhirat. Itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah amalan yang akan terus kita nikmati. Bukan saja di dalam hidup ini. Walaupun kita sudah berpisah dengan hidup ini, masih akan terus kita nikmati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang terputus amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka jemaah sekalian, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat secara lebih khusus dan lebih afdal adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran was Sunnah sesuai pemahaman salaf. Yang kita amalkan dalam hidup kita, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. dan benar-benar kita butuh dengan ilmu ini. Terlebih lagi jemaah sekalian, hidup kita di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Sementara perjalanan yang akan kita arungi setelah kematian adalah perjalanan panjang. Tentunya kita perlu bekal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Artinya, jemaah sekalian, kita sebentar saja di dunia ini. Sampai-sampai ketika para sahabat bersedih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tikar kasar. Setelah beliau bangun dari tidur, tikar itu membekas di tubuh beliau. Padahal beliau adalah orang yang paling Allah cintai. Sementara orang-orang kafir hidup di dalam kenyamanan. Hidup di dalam kemewahan dan kenikmatan. Tidur di kasur yang empuk. Dengan berbagai macam kenyamanan dan kenikmatan. Maka para sahabat menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan atau diberikan kepada beliau sebuah kasur yang empuk. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Mali walid dunia." Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Perhatikanlah jemaah sekalian. Hanya sebuah kasur yang empuk, beliau mengatakan itu adalah sebuah nikmat dunia. Artinya nikmat dunia yang sangat besar. "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin." Summa roha wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali hanya seperti seorang pengendara yang singgah sejenak di bawah sebuah pohon sekedar beristirahat kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itulah jemaah sekalian perumpamaan keberadaan kita di muka bumi ini. Kita hanya singgah sebentar seperti seorang pengendara yang singgah sebentar di bawah sebuah pohon. Tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Jadi waktu kita untuk berbekal sedikit sekali. Terlebih lagi kalau kita coba renungkan kembali betapa perbandingan waktu di dunia dan di akhirat, maka sungguh di dunia ini sangat sekejap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang sedikitnya kehidupan dunia ini. Kata beliau, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut kemudian lihat berapa banyak air yang menetes darinya. Air yang menetes dari jari kita jemaah sekalian, itulah perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia. Dan sisa air di lautan yang tidak terhitung jumlahnya itu adalah perumpamaan kehidupan di akhirat. Jadi subhanallah, waktu kita sedikit, sangat singkat untuk mengarungi perjalanan di akhirat yang sangat panjang. Bersamaan dengan itu, ternyata kita tidak mengisi waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk berbekal. Kita tidak mengisi waktu kita sebaik-baiknya untuk berbekal agar selamat di dalam perjalanan tersebut. Padahal kita semuanya sadar perjalanan kita berat dan panjang sekali. Tapi apa kenyataannya? Kita begitu lemah. Kita kurang berbekal, kurang mengumpulkan bekal. Dalam keadaan kita belum tahu pasti apakah kita bisa mengarungi perjalanan tersebut sehingga sampai di tempat tujuan yang sebenarnya atau tidak. Ya. Inilah kenyataan kita jemaah sekalian. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Terlalu banyak waktu yang kita sia-siakan. Terlalu sedikit perbekalan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, beliau bersabda, "Aktsaruhum lil maut dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang yang paling cerdas, manusia yang beriman yang paling pintar itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, ternyata kebanyakan kita adalah orang-orang yang paling bodoh. Karena kita kurang mengingat mati dan kurang berbekal, kurang mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Tetapi jemaah sekalian, dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita, Allah berikan amalan-amalan yang sedikit, amalan-amalan yang sedikit, namun ganjarannya akan berlipat ganda. Dan bahkan ganjarannya bisa terus mengalir, walaupun kita sudah tidak mengamalkannya, bahkan walaupun kita sudah pergi dari kehidupan dunia ini. Di antaranya yang paling bermanfaat adalah ilmu. Ilmu yang kita pelajari sekarang, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Jadi subhanallah, ini nikmat yang sangat besar. Hidup kita diisi dengan berbagai macam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, atau berbagai hal yang sia-sia, yang bukannya akan memperlancar atau membantu perjalanan kita agar sampai di tempat tujuan di negeri akhirat, justru malah memberatkan kita. Tapi jangan lupa, Allah yang Maha Penyayang memberikan anugerah kepada kita amalan-amalan sedikit, amalan-amalan yang sebetulnya ringan bagi siapa yang Allah mudahkan, namun pahalanya sangat besar dan bisa terus mengalir walaupun dia sudah tidak mengamalkannya, dan bahkan walaupun dia sudah mati. Maka di antaranya seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan. Sebagaimana pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, mencontohkan hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini jamaah sekalian, dan ini bisa berlanjut walaupun kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jadi di antara jalan yang paling besar yang dapat membantu kita untuk berbekal agar selamat dalam perjalanan panjang ke negeri akhirat, sampai ke tempat tujuan kita, yaitu kampung halaman kita, surga yang penuh dengan kenikmatan, adalah dengan ilmu, adalah dengan menuntut ilmu agama. Bahkan Allah telah menetapkan ilmu adalah kunci segala kebaikan, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, karena Allah telah memberikan nikmat ini kepada kita. Kalau kita mengambilnya dengan keseriusan dan kesungguhan, maka insya Allah nikmat ini akan lebih dibukakan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah telah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Demikian pula janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kebaikan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ilmu yang terbesar, ilmu yang paling penting, yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Inilah yang insyaallah ta'ala akan kita kaji pada daurah kali ini. Ilmu tauhid, ilmu yang dengannya seseorang dapat merealisasikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin, mustahil seseorang bisa beribadah kepada Allah tanpa memahami tauhid dengan benar. Tanpa memahami tauhid dengan benar. Maka inilah ilmu yang paling wajib. Ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling besar, yang paling mulia. Yang paling afdal untuk dipelajari. Ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk lebih memahami kewajiban terbesar. Bahkan ini adalah maksud dan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dengan tauhid ini, kita diciptakan di muka bumi, di atasnya kita harus hidup, dan bersamanya kita harus meninggalkan kehidupan dunia ini, barulah kita akan selamat. Adapun makna tauhid jamaah sekalian, para ulama menjelaskan maknanya secara bahasa dari kata wahada yuwahidu, yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Itu arti tauhid menurut bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullahi ta'ala birrububiyyah, atau ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyati wal asma' was sifat. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa yang merupakan kekhususan bagi Allah? Ada tiga perkara: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Ini arti tauhid. Memurnikan atau mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang Allah telah tetapkan, itu harusnya khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah? Tiga perkara: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Sedangkan syirik adalah lawan daripada tauhid. Kalau tauhid adalah memurnikan atau mengesahkan Allah dalam tiga perkara tersebut, maka syirik sebaliknya. Menyekutukan Allah di dalam tiga perkara tersebut. Taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu secara ringkas definisi tauhid dan kesyirikan. Lebih jelasnya antum bisa membaca dalam buku-buku tauhid, dan diantaranya buku yang ada di tangan antum semua. Buku ini adalah semacam ringkasan dari buku-buku para ulama. Bukan untuk menandingi buku-buku para ulama, justru untuk membantu untuk memahami buku-buku para ulama. Iya. Kemudian jamaah sekalian, pentingnya tauhid dalam hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita tauhid adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian dalam lanjutan ayat, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang Maha memberikan rizki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jamaah sekalian, di dalam rangkaian 3 ayat pada surat Az-Zariyat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita hakikat penciptaan kita. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai pencipta, pemberi rizki, dan pemilik kekuatan yang sangat kokoh, serta tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa kitalah yang selalu butuh kepadanya. Sebab kita yang diciptakan, kemudian kita yang senantiasa diberikan rizki, maka kita adalah makhluk yang lemah. Untuk apa kita diciptakan dan diberikan rizki, jemaah sekalian? Tidak lain untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ibadah yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukan sekedar menyembah Allah. Tetapi ibadah yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah yang satu saja. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya jemaah sekalian, barang siapa yang mengamalkan kalimat tauhid, berarti dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama menjelaskan, kalimat tauhid terdiri dari 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yang terkandung di dalam kalimat la ilaha. Apa artinya an-nafyu? Artinya menafikan, yaitu menganggap salah, meyakini batil dan tidak benar semua penyembahan kepada selain Allah, dan meyakini orang-orang yang menyembahnya adalah musyrik lagi kafir. Itu artinya an-nafyu. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah menetapkan atau meyakini satu-satunya yang patut disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, makna kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya, pembahasan tentang makna la ilaha illallah dari segi bahasa, dari segi syariat, dan dari penjelasan para ulama, dan juga pembahasan tentang penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan di dalam mengartikan la ilaha illallah, minimal ada 5 kesalahan, bisa dibaca di dalam buku ini. Baik. Jadi jemaah sekalian, merealisasikan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Oleh karenanya, seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang Allah cintai, yang paling Allah cintai, manusia-manusia terpilih yang paling baik hatinya, yang paling dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah utus ke muka bumi untuk menyampaikan risalahnya dan menjadi teladan umat, dan Allah telah tetapkan siapa yang menjadi pengikut mereka dia selamat, dan siapa yang menentang jalan mereka dia akan binasa. Maka jemaah sekalian, ketahuilah misi utama mereka, tujuan utama mereka diutus ke muka bumi ini adalah untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah yang satu saja, dan menjauhi, bukan saja mereka melarang menyembah, tapi mereka memerintahkan menjauhi semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Apa makna tagut? Semua yang disembah selain Allah. Maka para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan kita menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi semua yang disembah selain Allah. Bukan saja melarang jangan menyembah, tetapi memerintahkan jauhi semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya jemaah sekalian, inilah yang merupakan ciri utama dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Ciri utama, tanda utama untuk mengenal ahlu sunnah wal jamaah adalah tauhid. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ini yang paling utama, dakwah tauhid. Dan subhanallah, syaitan betul-betul tahu, betul-betul mengerti, inilah ciri utama ahlu sunnati wal jamaah. Dan inilah kewajiban terbesar, inilah kunci segala kebaikan. Makanya target utama syaitan adalah membuat manusia meninggalkan tauhid dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dia tidak mampu, maka dia akan berusaha memalingkan manusia. Memalingkan manusia dari tauhid dan melalaikan mereka, sehingga mereka lebih memprioritaskan perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang lainnya. Pada saat yang sama mereka melalaikan permasalahan tauhid. Dan ini subhanallah termasuk tipuan syaitan yang sangat dahsyat. Siapa yang kena tipuan ini jemaah sekalian? Jangan kita menganggap yang kena tipuan ini hanya orang-orang bodoh. Hanya orang-orang yang tidak biasa hadir di majelis ilmu. Tidak sedikit orang-orang yang punya semangat berislam, semangat memperjuangkan Islam, bahkan yang menuntut ilmu syar'i, yang berhasil ditipu oleh syaitan sehingga melalaikan mereka dari tauhid. Kemudian mereka beralih ke mana? Beralih kepada hal-hal yang lain, tetapi pada saat yang sama mereka melalaikan tauhid. Dan itu termasuk tipuan syaitan. Ada yang dakwahnya senantiasa berteriak ingin menegakkan syariat Islam. Harus mendirikan negara Islam, khilafah Islamiyah, atau ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama dia melalaikan tauhid. Padahal tauhid adalah kunci tegaknya negara Islam itu sendiri. Adalah kunci tegaknya syariat Islam. Dan bahkan itulah syariat Islam yang paling tinggi. Ada pula yang dakwahnya mengajak orang sholat. Tetapi dia biarkan orang tersebut melakukan kesyirikan. Percuma saja sholatnya. Ada yang mengajak sedekah. Ada yang mengajak untuk berdakwah, bahkan keliling dunia untuk berdakwah, tapi dia tidak mengerti ilmu yang paling penting untuk disampaikan kepada umat. Ada pula yang mengajak manusia sibuk dengan jihad dalam keadaan mereka menyekutukan Allah. Bagaimana mungkin mendapatkan pertolongan Allah? Ada pula yang mengajak sibuk dengan politik. Ada pula yang lebih parah dari itu, yang mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Ada juga yang sibuk dengan perpecahan, yang disibukkan dengan aib-aib orang. Pembicaraannya didominasi oleh aib-aib orang dan perpecahan, serta bahkan mengintai kesalahan-kesalahan saudaranya. Ini jamaah sekalian termasuk tipuan-tipuan syaitan. Makanya kalau kita selalu ingat dan kita pahami betul dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid, kita tentu tidak akan terlalaikan dengan dakwah tauhid kemudian disebutkan dengan perkara lain. Makanya tauhid adalah ciri utama dakwah ahlus sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Sebab ini adalah dakwah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Dan juga dakwahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka siapa saja yang tidak memprioritaskan tauhid, tidak memperhatikan perkara tauhid, dia telah tersesat. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Yang kesehariannya didominasi oleh pembicaraan tentang perpecahan, tentang fitnah, tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan antara si fulan dan fulan. Kemudian dia melalaikan tauhid atau tidak dia berikan porsi untuk membahas tauhid lebih besar daripada itu. Maka dia termasuk orang yang ditipu oleh syaitan. Sebab dia telah meninggalkan jalan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Iya. Maka jemaah sekalian, ini nikmat yang sangat besar apabila Allah memberikan kepada kita anugerah untuk mempelajari tauhid lebih detail dan lebih dalam lagi. Tentang bab dakwah kepada tauhid serta penyimpangan kelompok-kelompok juga kita singgung di dalam buku ini. Bisa antum baca sendiri insyaallah taala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu faedah penting. Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala bahwasannya perbedaan dakwah tauhid yang diserukan oleh ahlus sunnah dan kelompok-kelompok lain di samping yang sudah kita sebutkan tadi, ahlus sunnah senantiasa memprioritaskan tauhid dan mereka menomorduakan tauhid atau bahkan tidak punya perhatian sama sekali. Dan juga kata beliau, di antara perbedaan mendasarnya adalah ahlus sunnah itu membahas tauhid secara detail. Ya. Apa yang dimaksud membahas tauhid secara detail? Maksudnya adalah mempelajari semua sisi tauhid. Mengerti semua bentuk ibadah dan mengetahui segala bentuk kesyirikan serta sebab-sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Detail sekali. Dibahas, dipelajari, diamalkan dan didakwahkan oleh ahlus sunnah. Makanya kita jangan tertipu apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang juga mengatakan kami juga mendakwahkan tauhid. Kami mengajak orang kepada Islam, melarang mereka berbuat syirik. Kenyataannya adalah mereka tidak bahas sampai detail. Iya. Paling mereka mengatakan jangan berbuat syirik. Tapi apa syirik itu? Mungkin dia berikan 1-2 contoh. Padahal contohnya banyak. Kadang dia takut membahas bentuk kesyirikan tertentu. Kenapa? Karena tujuan dakwahnya adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya sebagai pendukung untuk memenangkan kursi di parlemen misalkan, atau meraih jabatan. Itu prinsip dakwahnya. Kalau dia bahas kesyirikan sampai detail, mungkin banyak sekali orang yang akan tersinggung dan akan marah terhadap dakwah yang dia serukan. Dan itu pasti. Siapapun yang mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, mesti dia menghadapi para penentang. Antara yang mendukung dan yang menentang. Itu sudah pasti. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kata Allah. Kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling membisikkan, saling mempengaruhi dengan kata-kata yang indah namun menipu. Mana mungkin mereka berani membahas kesyirikan secara detail, dan bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, sampai-sampai tokoh tertinggi mereka, mursyid am mereka, mengatakan enggak ada lagi kubur apa namanya kesyirikan di kuburan. Kesyirikan bukan lagi di kubur-kuburan sekarang. Kesyirikan itu hanya satu di parlemen. Itu yang harus kita perjuangkan. Itu pimpinan, ucapan pimpinannya, mursyid am seluruh dunia yang menaungi gerakan-gerakan Islam yang mengaku paling besar di seluruh dunia. Kata mereka yang mengaku paling besar. Iya. Yang telah mempengaruhi banyak partai-partai politik di seluruh dunia. Iya. Itu ucapan pimpinannya. Enggak ada lagi kesyirikan di kuburan-kuburan. Kesyirikan sekarang adalah di parlemen. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan untuk sampai ke kursi parlemen harus banyak pendukung. Untuk sampai kepada kursi kedudukan harus banyak pendukung. Enggak mungkin mendakwahkan tauhid, mustahil. Karena mesti ada yang menentang dakwah tauhid, dan bisa jadi itu lebih banyak daripada yang mendukung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini faedah penting sekali. Ini yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan dakwah-dakwah yang lain. Yaitu membahas tauhid secara lebih terperinci, dan siapa yang mempelajari tauhid secara terperinci, membahas tauhid secara terperinci, mesti membahas kesyirikan. Itulah pelajaran tauhid yang sangat penting, mengenal berbagai macam kesyirikan. Sebab kalau seseorang tidak mengetahui kesyirikan, maka tauhidnya pasti rusak. Tauhidnya pasti rusak. Sebab dia akan terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Satunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasya'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah." Akan terlepas ikatan Islam ini seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Demikian pula dikatakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aq'a fihi." Dahulu manusia pada umumnya bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun aku bertanya tentang kejelekan karena takut terjatuh di dalamnya. Demikian pula kata seorang penyair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tauqih. Faman lam ya'rif syarra min al khairi waqa'a fihi." Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, melainkan untuk menjauhinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan kebenaran dan keburukan, maka dia pasti terjatuh di dalam keburukan tersebut. Ya, inilah jemaah sekalian pentingnya mempelajari tauhid, dan lebih khusus lagi mengenal kesyirikan secara lebih detail. Maka insyaallah taala pada daurah kita kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kita akan mempelajari lebih detail 25 macam kesyirikan. Tentunya kalau antum ingin mempelajari lebih detail lagi, bacalah kitab-kitab para ulama. Namun pada daurah kali ini insyaallah taala akan membantu kita sebagai pemicu awal, sehingga tatkala kita membaca buku-buku para ulama, kita lebih mudah untuk memahami. Itu maksudnya. Iya. Dan di dalam buku ini alhamdulillah saya meringkas 25 macam kesyirikan, walaupun kalau dijabarkan bisa lebih, dan pada penjelasan nanti insyaallah taala akan kita tambahkan faedah-faedah bermanfaat yang belum disebutkan di dalam kitab ini. Iya. Atau di dalam buku ini. Baik. Inti pembahasan kita insyaallah taala kita fokus pada dua bab. Antum bisa buka pada halaman 213. Kita bahas terlebih dahulu peringatan dari bahaya-bahaya kesyirikan, agar kita lebih memahami pentingnya mengenal kesyirikan. Ya. Bahaya kesyirikan yang pertama, kesyirikan adalah dosa yang terbesar, dosa yang paling besar, dan kezaliman yang terbesar. Ulama menjelaskan kezaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, adlamuz zulm, kezaliman terbesar. Yang kedua, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya. Apa maksudnya kezaliman seseorang terhadap dirinya? Semua perbuatan dosa yang dia kerjakan. Demikian pula ketika dia tidak menunaikan hak dirinya, hak untuk beristirahat, hak untuk makan, hak untuk menikah, maka dia zalim terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, zulmul insan ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini lebih besar dibanding yang sebelumnya, lebih besar dosanya. Dan itu mencakup di dalam tiga perkara: kezaliman terhadap harta, kezaliman terhadap darah, dan kezaliman terhadap kehormatan. Adapun kezaliman yang terbesar, yang lebih harus kita takutkan dan kita waspadai, adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam ucapan Luqman alaihi salam kepada anaknya, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia memberi wasiat kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Surat Luqman ini disebutkan di awal surat, rangkaian nasihat Luqman kepada anaknya. Ada banyak nasihat beliau. Dan nasihat beliau yang pertama kali adalah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Maka ini pelajaran bagi setiap orang tua. Inilah wasiat yang paling penting. Inilah perkara yang terpenting untuk dijaga terhadap anak-anak kita. Jangan sampai mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk takut dan untuk khawatir, jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan, baik diri kita maupun keluarga kita. Ini konsekuensi apabila kita mengetahui syirik adalah dosa terbesar. Kalau begitu harus takut. Orang yang memiliki peremehan terhadap dosa syirik, berarti dia tidak mengetahui syirik adalah dosa yang terbesar yang perlu diwaspadai. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pun berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Dikatakan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau begitu, siapa lagi yang merasa aman dari musibah kesyirikan ini setelah Nabi Ibrahim saja takut? Yang merasa aman siapa jemaah sekalian? Orang yang sombong. Apabila seorang nabi takut terjerumus dalam kesyirikan dan mengkhawatirkan anak-anaknya, kemudian ada seorang yang menganggap remeh kesyirikan, dan tidak takut ketika dia terjerumus dalam hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, maka dia hakikatnya adalah orang yang paling sombong. Padahal Nabi saja takut terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena itu, ketika sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'dzam?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal Dia yang menciptakanmu." Ini yang pertama jemaah sekalian. Kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Artinya dari semua dosa, inilah yang harus lebih kita takutkan. Yang harus lebih kita khawatirkan. Makanya tadi sudah kita singgung termasuk tipuan syaitan. Orang yang takut berbuat zina, takut mencuri, takut korupsi, takut menyakiti hati orang, tapi gak takut terjerumus dalam kesyirikan. Sama dengan orang yang mengajak orang lain untuk melakukan berbagai amal soleh, tapi tidak mengajak orang untuk mengamalkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ini termasuk tipuan syaitan. Kemudian yang kedua, dari bahaya kesyirikan adalah dapat menghapuskan amalan orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Iya. Dan juga sekaligus menghalangi diterimanya amalan yang akan dia kerjakan. Jadi subhanallah, amalan yang akan dia kerjakan itu tidak akan diterima oleh Allah, terhalangi karena kesyirikan, dan bahkan menghapus seluruh amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Allah sebutkan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, "La in asyrakta layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, terhapus amalan orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, syirik adalah dosa yang tidak terampuni. Maksudnya apabila seseorang mati sebelum bertobat, maka Allah tidak berkenan untuk mengampuni dosanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam dua ayat pada surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jemaah sekalian, ini termasuk ayat yang seharusnya membuat kita sangat takut. Dosa-dosa sebesar apapun, apakah itu membunuh, mencuri, korupsi, berzina, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah walaupun seseorang mati sebelum tobat. Bahkan Allah telah menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan ampunan kepadamu sepenuh bumi itu pula. Maksudnya bagi siapa yang Allah kehendaki, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Iya. Masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Apakah ampunan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah melalui syafaat? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar selain daripada kesyirikan dan kekufuran dari kalangan umatku. Maka jemaah sekalian, dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan. Demikian pula dijelaskan di dalam hadisul bitaqah, hadis tentang kartu yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu tentang seseorang yang diperlihatkan kepadanya 99 catatan amalannya. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang. Dan dia sudah yakin dia akan celaka. Setiap satu catatan sejauh matanya memandang, dan itu adalah 99 catatan kejelekan. Lalu dikeluarkan satu kebaikannya, yaitu ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka ditimbang ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah yang terdapat dalam sebuah kartu dengan 99 gulungan catatan yang setiap satu catatannya sejauh mata memandang. Ternyata kalimat tersebut lebih berat daripada seluruh perbuatan dosa yang dia kerjakan. Ya. Jadi bagi siapa yang Allah kehendaki masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Namun seseorang yang menyekutukan Allah, Allah telah menetapkan tidak ada lagi ampunan baginya. Menunjukkan kepada kita betapa besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Andai dia tidak diampuni sekalipun, Allah berkenan untuk mengazabnya, maka azabnya tidak kekal seperti orang-orang musyrik. Sebagaimana dalam poin berikutnya yang keempat, orang musyrik itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Ma'idah, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahum nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Ya, tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka dari neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib untuk keluar dari api neraka. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa orang musyrik adalah makhluk yang paling hina, lebih hina dari siapapun dan dari apapun dan dari binatang-binatang ternak sekalipun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin adalah seluruh orang-orang kafir selain daripada Yahudi dan Nasrani, siapa saja, termasuk Hindu Buddha, termasuk juga komunis dan lain sebagainya, tanpa terkecuali, selain daripada kaum muslimin, maka tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian kata Allah, ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Kemudian yang keenam, dosa kesyirikan adalah sebab kebinasaan, musibah dan malapetaka di muka bumi ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, dan mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا, maka kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ, hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ, dan bumi terbelah. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا, dan gunung-gunung pun runtuh. أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, karena mereka mendakwahkan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maksud ayat ini adalah langit, kemudian bumi dan gunung-gunung itu menjadi sangat takut dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka mendengarkan manusia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala atau mengatakan sesuatu yang tidak patut bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ijtanibus sab'al mudiqat, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahunna, wahai Rasulullah, apa tujuh dosa yang membinasakan tersebut? Maka beliau bersabda, asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, wasihru, yang kedua sihir, ini pun termasuk kesyirikan sebagaimana insyaallah akan kita jelaskan lebih detail dalam pembahasan macam-macam syirik. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, demikian pula membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Wa aklir riba, dan makan riba. Wa akli mali yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Wa qadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina kepada wanita baik-baik lagi beriman serta tidak tahu menahu dengan perbuatan zina tersebut. Inilah tujuh dosa yang membinasakan, pertama dan kedua termasuk kategori syirik. Menunjukkan kepada kita syirik adalah sebab malapetaka terbesar di muka bumi ini. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian, kesyirikan merusak ikatan pernikahan. Demikian pula, seorang yang musyrik diharamkan menikahi seorang wanita muslimah. Atau sebaliknya, wanita muslimah diharamkan menikahi seorang laki-laki musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, sungguh seorang budak wanita beriman lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu telah mempesona kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, sungguh seorang hamba, seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, meskipun dia telah mempesona kalian. Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'iznih, mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadhakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga mereka dapat mengingat. Kemudian yang kedelapan, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kaum muslimin untuk mendoakan ataupun mensolatkan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Bahkan Allah telah melarang Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mendoakan ayahnya sendiri, dan melarang Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan pamannya sendiri. Sebagaimana firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun, dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan jangan pula kamu berdiri mendoakan di kuburannya selama-lamanya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ketika meninggalnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih karena dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, padahal jasa-jasanya terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saking sedihnya, beliau sempat berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, sungguh benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata tidak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat ke-113 sebagai teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mendoakan Abu Talib dan seluruh kaum musyrikin, meskipun kerabat-kerabat yang terdekat. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang yang menyekutukan Allah, meskipun kerabat-kerabat mereka yang paling terdekat. Setelah jelas bagi mereka bahwasannya mereka itu termasuk penghuni-penghuni neraka jahannam. Jadi jemaah sekalian, kalau kita betul-betul cinta dan benar-benar sayang kepada saudara kita, jangan biarkan dia mati di atas kesyirikan. Andai dia mati dengan membawa seluruh dosa sepenuh bumi sekalipun selain daripada kesyirikan, kita masih punya kesempatan untuk mendoakannya. Tapi kalau dia sudah mati dalam keadaan menyekutukan Allah, enggak bisa lagi kita mendoakannya. Iya, inilah jemaah sekalian, harapan yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita. Betapa kita berusaha mendakwahi keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di muka bumi ini. Alhamdulillah ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mau mengikuti kajian-kajian sunnah, ada yang bersemangat untuk mempelajari ilmu, mempelajari sunnah dan mengamalkannya. Tapi ada juga yang malah menentang. Ada pula yang sampai matinya tidak mau meninggalkan amalan-amalan bid'ahnya. Tetapi di antara kasih sayang Allah kepada kita, selama dia tidak menyekutukan Allah, masih mungkin, masih boleh, dan bahkan sangat dianjurkan bagi kita untuk mendoakannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Iya. Adapun kalau dia mati di atas kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendoakannya, karena memang tidak ada ampunan untuknya. Demikian pula jemaah sekalian, yang kesembilan, hilang hak untuk saling mewarisi antara seorang muslim dan seorang musyrik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi seorang muslim. Demikian pula yang ke-10, sembelihan yang mengandung kesyirikan tidak boleh dimakan. Dan itu mencakup 4 bentuk sembelihan. Yang pertama, yang disembelih oleh seorang musyrik selain daripada Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia menyebut nama Allah, tidak ada manfaatnya. Karena kesyirikan yang dia kerjakan, maka kita tidak boleh memakan sembelihannya. Kemudian yang kedua, sembelihan yang diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah, tidak ada pengaruhnya. Walaupun yang menyembelih seorang muslim atau ahlul kitab, walaupun dia sebut nama Allah, kalau dia niatkan untuk persembahan kepada selain Allah, maka tidak boleh kita makan. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah mengharamkan atas kalian apa yang dipersembahkan, yaitu hewan kurban, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sembelihan ahlul kitab, namun dia tidak menyebut bismillah. Dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk syirik di dalam rububiyah, tidak boleh kita memakannya. Demikian pula, bahkan sembelihan seorang muslim, dengan sengaja dia tidak menyebut nama Allah, pendapat yang sahih adalah tidak boleh kita makan apabila dia sengaja. Kalau dia tidak sengaja, maka pendapat yang sahih juga insyaAllah boleh dimakan. Iya. Sebab itu adalah kesyirikan di dalam rububiyah. Tatkala seorang tidak menyebut nama Allah ketika dia menyembelih. Adapun kalau dia niatkan sebagai persembahan kepada selain Allah, walaupun dia menyebut nama Allah, maka itu syirik di dalam uluhiyah. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11. Insyaallah taala kita selesaikan sampai 12. Kemudian kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah setiap sesi ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Iya. Kita akan bahas sampai ke 12, bahaya kesyirikan. Ini secara ringkas, insyaallah pembahasan lebih detail pada bab yang berikutnya. Yang ke-11 adalah tertolaknya ruh orang musyrik di langit, kemudian dikembalikan lagi ke bumi dengan cara dilempar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, yaitu hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Ruh orang musyrik itu diangkat oleh malaikatul azab, dibawa oleh malaikatul azab dengan bejana yang telah disiapkan dari api dari neraka. Bejana yang telah disiapkan oleh malaikatul azab yang diambil dari neraka, disitulah diletakkan ruhnya orang musyrik. Lalu dia dibawa untuk naik ke langit. Ternyata di langit yang pertama saja dia tidak diizinkan untuk naik. Maka dia dikembalikan lagi ke bumi untuk masuk ke jasadnya, agar ditanya oleh dua malaikat di kuburnya. Namun dikembalikannya dengan cara dilempar. Ya, dengan cara dilempar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, surat Al-Hajj ayat ke-31, tentang ruh yang dilempar tersebut. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau terlempar di bawah angin ke tempat yang sangat jauh. Kemudian yang ke-12, kesyirikan. Dan mengajak orang untuk melakukan kesyirikan adalah dosa yang paling besar, lebih besar daripada pembunuhan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dan mereka, kata Allah, yaitu orang-orang musyrik, tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu, yakni menjadikan kamu murtad, seandainya mereka sanggup. Iya. Kata Imam Nukasir rahimahullah, fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kesyirikan dan mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Jadi bukan fitnah seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu menuduh orang lain melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Itu fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan itu yang dimaksud. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, bukan fitnah menuduh orang lain tidak melakukan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Namun yang dimaksudkan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang untuk melakukan kesyirikan. Baik. Masih ada waktu sekitar 15 menit, mungkin kita berikan sesi tanya jawab sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhil. Baik. Orang yang dahulunya musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masuk Islam. Maka kita sikapi dia sebagai seorang muslim. Tanpa harus kita mengetahui apakah dia sudah bertobat dari seluruh perbuatan kesyirikannya tanpa terkecuali. Ya. Misalkan kalau dia mati dalam keadaan dia sudah masuk Islam, yang tadinya seorang musyrik. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia mati. Maka kita doakan dia. Boleh kita mendoakannya tanpa harus mengetahui secara detail apakah kesyirikan yang dia kerjakan, apakah kesyirikan yang dia kerjakan seluruhnya semasa hidupnya sudah dia bertobat seluruhnya atau belum. Kenapa jemaah sekalian? Karena haditsu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam termasuk orang yang diberi uzur. Iya. Termasuk orang yang diberi uzur. Artinya, kalau dia masih melakukan kesyirikan sedikit pun yang dia belum tahu, itu termasuk kategori syirik. Kenapa dia belum tahu? Karena dia baru masuk Islam. Maka dia termasuk orang yang diberi uzur. Itu satu uzur. Belum lagi uzur yang lain. Misalkan dia bodoh. Walaupun mungkin dia sudah lama masuk Islam, tapi hidup di lingkungan yang tidak mengajarkannya tauhid secara benar. Sehingga dia masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dulu, dan dia tidak mengetahui kalau itu dapat membatalkan Islamnya. Maka yang seperti ini pun diberi udzur. Iya. Kesimpulannya, selama kita tahu dia adalah seorang muslim, boleh bagi kita untuk mendoakannya. Ya. Namun, kalau kita yakin dia kafir setelah dia masuk Islam, misalkan dia sudah masuk Islam, kemudian dia sudah tahu amalan-amalan kesyirikan yang dia kerjakan dulu, dia bertobat darinya, lalu dia melakukannya kembali, pada akhirnya dia berhak divonis menjadi musyrik, maka kalau sudah seperti itu tidak boleh lagi kita mendoakannya. Jadi yang menjadi patokan adalah statusnya dia, pantaskah disebut sebagai seorang muslim atau musyrik atau kafir. Iya. Dan dengan adanya uzur-uzur, pada umumnya orang-orang seperti ini pada umumnya adalah kita anggap sebagai seorang muslim karena banyak sekali uzur mereka. Banyak uzur mereka. Sebagaimana nanti insyaAllah pada pembahasan kesyirikan tentang tabarruk, nanti akan kita bahas hadisnya. Para sahabat pun masih ketika baru masuk Islam maksudnya. Ketika baru masuk Islam karena belum tahu ilmunya, masih minta kepada Rasulullah SAW izin untuk melakukan kesyirikan. InsyaAllah akan kita bahas dalil tersebut. Wallahu a'lam. Ada telaga yang di tempat tersebut sering atau rutin dipakai untuk acara bersih desa, nyadran. Setelah telaganya dibersihkan, malamnya dinanggap wayang kulit semalam suntuk. Pertanyaannya, bolehkah kita mandi di telaga tersebut? Tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang digunakan untuk kesyirikan dan kemaksiatan, sepatutnya kita jauhi. Tidak boleh kita datangi, tidak boleh kita dekat-dekat ke sana. Tidak boleh kita datangi, tidak boleh dekat-dekat ke sana. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita datang ke sana, banyak sekali fitnah yang akan terjadi. Banyak sekali fitnah yang akan terjadi. Dan fitnah yang terbesar tentunya adalah terjerumus dalam kesyirikan mereka. Karena hati kita lemah. Bisa saja syaitan menipu kita di situ. Menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Kemudian fitnah yang lain akan membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Menuduh yang jelek kepada kita. Dan kitalah penyebabnya. Dan itu harus kita jauhi. Berprasangka buruk tidak bagus. Itu salah. Tapi salah juga kalau kita membuat orang jadi berprasangka buruk kepada kita. Ini harus dijauhi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat, ini Sofiyah, agar mereka tidak terjerumus di dalam prasangka buruk ketika melihat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama seorang wanita. Maka kata beliau, ini Sofiyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kita melakukan hal-hal yang membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Kemudian fitnah yang juga sangat berbahaya adalah bisa saja orang mengira kedatangan kita di situ sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang mereka lakukan di situ. Dan juga yang lebih dahsyat lagi adalah membuat orang tertipu. Kedatangan kita di tempat tersebut membuat orang kemudian mengira kita setuju dengan hal tersebut dan dia mau ikut. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Kalau semua itu tidak ada, enggak ada masalah kalau begitu. Kalau enggak ada semua sebab-sebab itu, enggak ada masalah untuk menggunakan tempat tersebut. Tapi kalau memunculkan fitnah-fitnah ini, tidak boleh. Iya. Karena itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menyembelih di satu tempat yang namanya buana. Iya. Kenapa? Karena mengkhawatirkan hal-hal itu tadi. Iya. Wallahu a'lam. Bagaimana jika disembelih? Sembelih diniatkan untuk akikah, tapi yang menyembelih sering melakukan kesyirikan. Dan dalam sembelihan tersebut juga membaca basmalah. Tadi sudah kita sebutkan, sembelihan orang musyrik itu haram dimakan. Sembelihan orang yang menyekutukan Allah haram untuk dimakan. Apakah orang yang walaupun dia niatkan akikah untuk korban atau untuk hadyu sekalipun haram untuk dimakan? Kecuali sembelihan ahlul kitab, itu diperkecualikan. Dijelaskan para ulama mengapa dibedakan orang yang menyekutukan Allah dengan ahlul kitab. Sebab Allah yang telah membedakannya. Ya, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan makanan orang-orang yang diberikan ahlul kitab, yang diberikan kitab, halal bagi kalian. Maksud makanan di sini adalah sembelihan. Ya. Dan sebabnya kenapa? Karena kesyirikan mereka bukan pada sumber agama mereka. Agama mereka itu tadinya bukan syirik. Syirik dalam agama mereka adalah bid'ah yang mereka ciptakan. Iya. Adapun selain daripada ahlul kitab, memang dasarnya, asalnya sudah merupakan agama kesyirikan. Iya. Apakah orang yang mengatakan semua agama benar atau telah melakukan kesyirikan? Apakah ia telah kafir? Iya. Dia telah melakukan kekafiran dan kesyirikan. Dua-duanya. Semua kesyirikan adalah kekafiran. Tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Kekafiran itu lebih luas. Dan di sini, 25 macam kesyirikan yang akan kita bahas, semuanya adalah kesyirikan dan kekufuran sekaligus. Tetapi kita belum membahas semua kekufuran. Segala macam kekufuran. Kekufuran itu lebih luas, lebih banyak. Artinya subhanallah, masih banyak yang perlu kita pelajari. Iya. Contohnya, orang yang membenarkan semua agama. Ini kesyirikan sekaligus kekufuran. Kenapa kesyirikan? Sebab kalau dia membenarkan agama selain Islam, sama artinya dia menyetujui persembahan untuk kepada selain Allah. Peribadahan kepada selain Allah. Berarti dia tidak mengamalkan bagian yang pertama dari la ilaha illallah, yaitu la ilaha, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Kalau dia membenarkan agama Nasrani misalkan, padahal dia tahu mereka mengajarkan atau menyembah Yesus, maka berarti dia mengakui penyembahan kepada Yesus dan dia adalah musyrik dengan itu. Iya. Kemudian dia kafir. Dari sisi apa? Dia mendustakan Al-Quran. Dia kafir karena melakukan kesyirikan dan juga kafir dari sisi yang lain. Mendustakan Al-Quranul Karim yang telah menyatakan dengan tegas, inna dina indallahil Islam. sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal Islam diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam untuk agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang kafir yang merugi. Permasalahan ini kita singgung juga sekilas di dalam buku ini. Baik. Makanya yang namanya paham liberal atau pluralisme membenarkan semua agama, ini tidak diragukan lagi adalah termasuk kekufuran, kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu disepakati para ulama. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madzhabahum kafara ijma'an." Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Maksudnya yang sudah jelas-jelas kafir, bukan yang diperselisihkan kekafirannya. Ya, seperti orang yang meninggalkan sholat, kalau dia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, itu pendapat yang lemah, namun tentunya dia tidak dikafirkan. Tetapi kalau dia tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, maka ini yang disepakati para ulama, dia juga kafir. Bagaimana kaidah-kaidah memahami udhur bil jahal dalam masalah kesyirikan? Ringkasnya, orang yang diberikan udhur karena kejahilan adalah orang yang bukan enggak mau belajar. Bukan enggak mau belajar. Iya. Dia orang yang senang belajar, senang menuntut ilmu. Tapi dia belum temukan orang yang menjelaskan kepadanya hakikat kesyirikan. Yang dia dengar sehari-hari, bahkan yang dia anggap sebagai ulama sejak dia lahir, sejak dia besar di lingkungan tersebut, dia anggap sebagai ulama besarnya di situ, justru malah mengajarkan kesyirikan. Ya. Intinya seperti itu. Dia bukan orang yang tidak mau menuntut ilmu atau lalai dari menuntut ilmu. Ya. Dia berusaha menuntut ilmu, tapi dia belum sampai pada ilmunya. Ini orang yang diberikan udzur terhadap kejahilannya. Ya. Tapi kalau memang dia enggak mau menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, apalagi dia mengetahui adanya para ulama, ya, adanya para ustadz-ustadz yang mengajarkan tauhid yang benar, maka yang seperti ini tidak diberikan udzur tentunya. Kemudian juga orang yang baru masuk Islam, kalau itu sudah jelas, orang yang baru masuk Islam, kita katakan wajar dalam tanda kutip kalau dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kesalahan yang masih biasa, yang dulu dia kerjakan karena dia baru masuk Islam, dia belum tahu. Demikian pula orang yang memang tidak pernah sampai kepada ilmu, kepadanya ilmu sama sekali. Seperti orang yang tinggal di daerah terpencil, daerah yang sangat jauh, tidak sampai kepadanya ilmu sama sekali. Iya. Kemudian jemaah sekalian, satu hal penting yang perlu kita ketahui. Di sini yang kita bahas adalah perbuatan kesyirikan. Ini yang harus kita perdalam. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Apa saja yang termasuk kategori kesyirikan. Untuk kita jauhi dan kita peringatkan manusia agar menjauhinya. Adapun memvonis seseorang, apakah dia masih muslim atau sudah kafir, ataukah apakah pantas dia diberi udzur atau tidak untuk saya vonis dia sebagai kafir, maka ini sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, khusus para ulama, bukan untuk penuntut ilmu. Bahkan beliau menegaskan, ini lebih khusus lagi untuk memvonis orang itu kafir adalah tugasnya pengadilan. Ya, tugasnya pengadilan. Diadili, dipelajari dulu, baru ditetapkan kalau dia punya uzur atau tidak. Ya. Kalau dia sudah pantas disebut kafir atau tidak. Ya. Ini yang saya tahu dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ustaz, ada para penuntut ilmu. Dari mana mereka datang? Dari Jami'ah Islamiyah. Dari Universitas Islam Madinah. Datang kepada Syaikh Shalih Al-Fauzan, tanya tentang udzur bil jahal. Beliau hanya menasihatkan kepada mereka untuk lebih banyak menuntut ilmu. Ya, karena kekhawatiran beliau untuk mereka sibuk dalam perkara tersebut. Ya. Dan ini juga diperingatkan para ulama. Orang yang sibuk dengan status seseorang, dia sudah pantas disebut kafir atau masih muslim. Ya. Bahkan dijadikan terus sebagai bahan perdebatan. Dijadikan sebagai apa? Status di Facebook. Kemudian dijadikan bahan perdebatan. Ini bukanlah dakwah kepada tauhid yang sesungguhnya. Ya. Sebab sebagaimana nasihatkan para ulama, itu enggak patut kita menyibukkan diri dengannya. Tapi sibuklah dengan mempelajari tauhid dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dan kekufuran. Ya. Adapun urusan si fulan sudah kafir atau belum, bukanlah urusan kita. Baik. Jadi kita belum masuk pada pembahasan tersebut. Bagaimana menghukumi orang yang senang berpiknik ke tempat piknik yang di dalamnya masih ada kesyirikan? Dan orang yang menonton film atau video yang terdapat kesyirikan seperti sulap atau hipnotis dan selainnya. Kehadiran seseorang di tempat yang padanya terjadi kesyirikan dan kekufuran, apakah secara langsung ataupun tidak langsung melalui sebuah tontonan, itu menunjukkan keridoannya. Duduknya seseorang bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran menunjukkan keridoannya. Iya. Dan Allah telah melarang duduk bersama orang-orang yang melakukan kemungkaran hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sampai mereka membicarakan yang lain. Artinya sampai mereka meninggalkan kemungkaran tersebut, baru kita boleh duduk dengan mereka. Ya. Apalagi kemungkaran terbesar, perbuatan syirik kepada Allah. Maka hadirnya seseorang di situ menunjukkan keridoannya. Tidak boleh seseorang menghadiri kemungkaran apapun, majelis-majelis yang mungkar apapun, kecuali untuk satu tujuan. Yaitu apa? Mengingatkan mereka. Jadi kalau dia datang ke sana untuk menasehati, bagus. Ya. Tapi kalau dia diam-diam saja, atau malah merasa terhibur, subhanallah, dia senyum, dia ketawa, merasa terhibur dengan orang yang mempertontonkan sihir, dalam keadaan dia tahu Allah murka terhadap orang yang melakukan itu. Ini enggak mungkin terjadi pada seorang yang beriman. Dia tahu Allah murka terhadap perbuatan tersebut. Tapi dia tersenyum, dia merasa terhibur, dan tidak ada usahanya untuk merubah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa jemaah sekalian? Maksud ayat ini, kalau kita diam melihat orang yang melakukan kemungkaran di sekitar kita, maka apabila Allah menimpakan azab kepada mereka, kita juga akan kena. Kita juga akan kena. Bagaimana mungkin kita datang ke tempat-tempat yang bisa menyebabkan Allah menimpakan azab kepada mereka? Iya. Kemudian kita diam saja melihat kemungkaran mereka. Baik. Ada seorang pernah menjadi dukun, kemudian berhenti, tapi juga tidak sholat. Apakah kita sikapi sebagai muslim atau musyrik? Baik, ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. InsyaAllah pertanyaan yang lain kita jawab di sesi berikutnya. Orang yang berhenti melakukan syirik belum tentu telah bertobat. Andai dia melakukan kesyirikan 50 tahun yang lalu, gak pernah tobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya kalau dia mati. Ya. Tobat itu bukan sekedar berhenti meninggalkannya. Harus ada syarat-syarat yang lain, yaitu menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Ini tiga syarat utama taubat. Berhenti melakukan dosa itu, menyesalinya, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Demikian pula syarat yang lain, ikhlas semata-mata karena Allah, dan juga dilakukan sebelum waktunya habis, yaitu ajal menjemput atau matahari terbit dari arah barat. Ditambah satu syarat lagi, kalau kezaliman itu berhubungan dengan orang lain, harus minta pemaafan. Dan dukun itu termasuk sezolim-zolimnya orang kalau dia melakukan sihir. Kalau dia melakukan sihir, dia harus minta maaf. Ya, kecuali kalau dia minta maaf bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka cukup dia mendoakan mereka, orang yang pernah dia zalimi. Sama dengan orang yang menggibah. Kalau yang digibahi itu tahu kita menggibahinya, harus minta maaf, baru Allah akan mengampuni kita. Kalau dia tidak tahu, cukup kita mendoakannya, gak perlu diberitahu. Iya. Jadi kalau dia sekedar berhenti saja, belum taubat, maka dosanya tidak akan diampuni. Harus taubat. Kemudian, kalau dia tidak sholat, maka ini adalah kekufuran dalam bentuk yang lain. Kekufuran dalam bentuk yang lain. Iya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan dikatakan oleh sahabat, oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Makanya ulama mengatakan asar ini menunjukkan ijma' sahabat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Walaupun sholat itu bukan, meninggalkan sholat bukan kesyirikan, tapi termasuk kategori kekufuran. Iya. Jadi, dia belum tobat dan dia meninggalkan sholat, maka kewajiban kita untuk menasihatinya agar meninggalkan kesyirikan dan kekufuran tersebut. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini sesi yang pertama ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.